Ustaz, manakah yang diluruskan, mata kaki atau kelingking ketika meluruskan shaf? Dan bagaimanakah shaf para sahabat? Yang diluruskan itu mata kaki dengan mata kaki. Kalau kelingking, bengkok itu shaf. Ada orang kelingkingnya panjang. Ya. Naam. Ya. Dan bayangkan kalau dipertemukan kelingking panjang dengan orang yang kakinya pendek, tidak akan lurus shaf itu. Tidak akan lurus. Tapi kalau yang menjadi ukuran itu al-ka'bu bil-ka'b, hadu bainal ka'b, mata kaki, maka lurus. Ya. Karena itu mata kaki yang disejajarkan dengan mata kaki saudaranya.